Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa hidayatihi wa tawfiqihi ikhwana. Salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihuda ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Qala Shaykhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-Qasimi lamma sa'aluhu an aqidatihi wa uqirru bi karamatil awliya'i wa ma lahum minal mukashafat illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala shay'a wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Sun barakallahu fikum. Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala melanjutkan, aku pun mengikrarkan karamah bagi wali-walinya, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mereka memiliki firasat. Yaqul fadilatul syekh hafizahullahu ta'ala, lama faragha rahimahullahu ta'ala mimma yajibu li rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yajibu li ashabihi wa ma yajibu li ahli baitihi radiyallahu ta'ala anhum intaqala ila bayanil i'tiqadi fi karamatil awliya. Setelah syekh rahimahullahu ta'ala menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan bersama di hadapan Rasul, para sahabatnya, ahlu baitnya, pada kesempatan ini beliau berpindah kepada salah satu dari i'tiqad min mu'taqadati ahli sunnati wal jamaah, yaitu tentang karamah bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal karamatu jam karamah wahiyal amr al khariq lil adah alladhi yajri khariqan lil adah. Karamah yaitu segala macam bentuk yang di luar kebiasaan manusia tentunya. Wa yakunu minallahi jalla wa ala la dakhala lil bashari fihi. Dan karamah ini tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tidak ada ruang untuk masuk padanya. In jara ala yadi nabiyyin fahuwa mu'jizah. Jika terjadi pada mereka para al-anbiya disebut sebagai mukjizat. Mithlu taksiri tu'amil qalil baina yadayin nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya makanan yang terlihat sedikit menjadi banyak. Ini mukjizat. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyhur dalam banyak riwayat. Wa naba'al ma' min baini asabihi, terpancarnya air dari sela-sela jari an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa azamu min dzalika nuzul al-Qur'an wa huwa al-mu'jizatul 'azimah lir-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi a'jaza al-jin wal insu an ya'tu bi suratin minhu. Yang terbesar adalah Al-Qur'anul Karim. Di mana mereka jin dan manusia lemah tak mampu menjawab tantangan Al-Quran untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengannya. Lebih-lebih kita memasuki Syakban, ya. Syahrul Qurra, Syahrul Quran. Demi persiapan menghadapi Syahrul Ramadan, ini mujizat yang terbesar. Contoh yang lain, Asa Musa, Wayat Musa, wal ayat atis allati ataha Allah Subhanahu wa ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra, wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Allah azza wa jalla telah memberikan mukjizat kepada beliau, tis'aya, 9. Barakallahu fikum. Al-Isra ayat yang ke-101. Mautiya Isa min ihya'il mauta wa ibra'il akmah wal abros. Surat Al-Imran 49. Wa ubri'ul akmah wal abros wa uhyil mauta bi'idznillah. Mujizat menyembuhkan al-a'ma, buta. Barakallahu fikum. Wa hakata labros, belang. Wa uhyil mauta biiznillah. Dan beliau juga bisa menghidupkan orang yang mati. Biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka. Walti tidak menyandarkan kepada kehebatan dirinya. Ini murni dari saya, kesaktian saya, ya. Dan seterusnya. Tapi belum menyatakan biiznillah, kalau Allah izinkan terjadi. Enggak. Luar biasa pelajaran apa ini? Tauhid, ya. Tauhid, la ilaha illallah. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz, 114 surat isinya tauhid. Oke. Tauhid, tauhid, tauhid. Billahi taufik wal hidayah. Fa hadhihi mu'jizatun wa ma utihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizat katsirun jiddan. Itu hanya beberapa potret saja. Di sana masih banyak dan ada babnya sendiri. Amma in jarat al-khariqah ala yadi abdin salih walaysa nabiyan fahiya karamah min Allah azza wa jalla. Kalau itu terjadi pada selain mereka, barakallahu fikum, terjadi pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, disebut dengan karamah, bukan mukjizat. Walti. Mithlul ladzi jara li Maryam lamma kanat mu'tazilah fi makanin wa muttakhidah hijaban dunan nas wa ya'tiha rizquha wa hiya fi makaniha. Contohnya yang terjadi pada Maryam binti Imran, yang Allah Subhanahu wa taala pilih keluarga mereka. Wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah lebihkan mereka dari yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khairah. Apa pelajarannya? Pelajarannya apa? Barakallahu fikum, pelajarannya antum mau bagaimanapun, ya, mau fokus ibadah yang seperti apa, mesti barakallahu fikum tidak lepas dari ujian. Itu pelajaran. Maryam mau menyendiri, ya, itizal min qaumi, ya, fokus ibadah, ya. Datang ujian, tiba-tiba mengandung. Nanti tidak lepas, ya, selama kita masih hidup tidak akan lepas. Sesoleh apapun antum, ya, mau menghindar tidak bisa. Ya. Barakallahu fikum. mau di bukit-bukit sana, ya, di pegunungan-pegunungan, tetap, ya, ujian ada. Kullama dakhala liha Zakaria al-mihrab, ya'ni al-musalla alladhi tusalla fihi, kullama dakhala liha Zakaria musallaha wa huwa al-mihrab wajada inda rizqa. Ini karomah. Setiap kali beliau Nabi Zakaria datang menemuinya, mesti mendapatkan apa? Rizqa di situ. Ada makanan di situ, tempat ibadahnya. Musalla, mihrab. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Apa pelajarannya? Tauhid. Barakallahu fikum. Dari mana Anda mendapatkan tu'am? Minallahi azza wa jal. Tauhid, ya kan? Tidak perlu khawatir di masa yang akan datang. Iya. Aldi. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Dalam ayat lain, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ada rahasia di situ. Kenapa? Ya. Menggunakan dhamir. Ya. Barakallahu fikum. Aldi. Wa mithrul ladzi jara li ashabil kahfi minal karamat, contoh lain yang menimpa ashabul kahfi. Li'annahum mu'minun, sebab mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Ini mereka. Ya. Yang masih muda belajar. Barakallahu fikum. Banyak pelajaran yang dapat kita gali rahasia-rahasia, dan itu tidak akan pernah habis atau kering sepanjang masa. Hatta ulama yang ada di zaman kita menggali pelajaran dari kisah ini, ya. Dan kita berakhir generasi ini, datang generasi baru masih, ya, mengalir itu. Barakallahu fiikum. Hikmah. Tidak akan pernah ada keringnya rahasia-rahasia Al-Quran. Ya. Barakallahu fikum. Mesti ada. Nah. Waldi. Nah. Dari setiap zaman ke zaman berikutnya, ulama menggali, menuangkan kepada kita. Ini pelajarannya. 1, 2, 3 sampai seratusan. Ya. Belum seberapa. Ya. Waldi. Itulah mukjizat yang terbesar. Nah. Dibaca tidak membosankan. Ya. Justru semakin bertambah ketagihan, ya. Bahkan seharian tidak menyentuh mushaf, ada yang kurang, ya. Itu mereka. Barakallahu fikum. Tabarra'u min dinil musyrikin wa kharaju minal balad wa aw ila ghar firaran bidinihim. Mereka melarikan diri dari agama masyarakatnya ketika itu yang musyrik, yang kafir, demi mempertahankan akidahnya. Mereka berlindung ke gua. Fallahu daraba alaihim naum sinina tawilatan hatta zatat syu'uruhum wa dhfaruhum walabithu fi kahfihim salasa miatin sinina wasdadu tis'an, 309 tahun. Barakallahu fikum. Allah azza wa jalla tidurkan mereka. Ya. Nah. Wahum yataqallabuna min janbin ila janb. Mereka pun dibolak-balik, ke kanan ke kiri. Matahari masuk ke mulut gua itu. Mata mereka dalam keadaan membuka, mata tertutup. Barakallahu fikum. Karenanya Al-Quran menyatakan, jika engkau menyaksikan mereka, lawil tolakta alaihim lawallaita minhum firaran walamulita minhum ubah. Jika engkau melihat mereka, engkau akan lari. Takut. Ya. orang melihatnya hidup, ya, matanya terbuka. Oleh, tetapi hakikatnya Allah Azza wa Jalla tidurkan mereka. Wa mantat 'alaihim sinuna katsirah wa hum lam yataghayyaru, utuh jasadnya. Ya. Dijaga oleh pancaran matahari. Mereka bergerak, ya, kanan ke kiri. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Sementara kalbnya julurkan dua lengannya di pintu gua, jaga mereka. Wahum fi naumihim wahada min karomatil awliya. Silakan digali rahasia-rahasia yang luar biasa dari mereka, anak-anak muda tersebut yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Cerita-cerita seperti itu benar-benar terdapat ibrah bagi mereka ulul albab. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya, ya, kawan-kawannya, tetangga-tetangganya yang musyrik. Barakallahu fikum. Demi mempertahankan agamanya, demi menjaga kemurnian akidahnya, akidah tauhid, pelajaran lagi tauhid. Tidak akan pernah ada selesai. In rahimani wa rahimakumullah. Wa li Syekhil Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kitabun Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan wa huwa kitabun nafisun jiddan fi hadzal babi. Masih banyak lagi selain mereka berdua. Barakallahu fikum. Naam, karamah-karamah. Ila yaumina hadza wa ila zamanina hadza. Barakallahu fikum. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dibuka kitab Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Amma idza jara al-khaliq 'ala yadi kafir aw 'ala yadi sahir fa hadza laisa karamah. Yang perlu kita garis atasi, jika itu terjadi oleh mereka-mereka al-kafirun al-musyrikun atau para dukun, tukang sihir, paranormal katanya, tentu itu bukan karamah. Wa inna ma hadza khariqun syaitani, tapi ini adalah perbuatan setan. Fasahir qad yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma wa yadkhulu fin nar wa la tuhriqu wa hadha 'amalun syaitani wa laysa bi karamah wa huwa ibtila'un wa imtihanun. Kan didapatkan, ya kan, dukun, ya, tukang sihir itu bisa terbang, ya, bisa berjalan di atas air, ya. Walti tidak mempan, dibakar dan seterusnya, ya. Itu semua tentu perbuatan setan, bukan karomah, dan ini termasuk ujian. Fa nahnu nu'minu bi karomatil awliya wa annaha minhatun minallah. Kita mestinya beriman, percaya, yakin dengan keberadaan karomah tersebut yang terjadi di hadapan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Qala ahlul ilm karamatul awliya mu'jizatun lil anbiya. Karamahnya para wali itu merupakan mukjizat bagi al anbiya. Li'annahum ma hasalu ala hadhil karamah illa bitiba'ihim lil anbiya. Sebab wali-wali itu tidak akan mungkin pernah mendapatkan karomah kecuali jika mereka mengikuti para nabi. Fahiya karomatun lil awliya wa mu'jizatun lil anbiya alaihi salatu wassalam. Karenanya disebut sebagai karomah bagi wali-walinya sekaligus mukjizat bagi para nabi alaihi salatu wassalam. Wa an-nasu fil karamati ala thalathati aqsamin turfani wasat. Dalam menyikapi babul karamah ini, manusia terkotak-kotak menjadi tiga macam. Turful awwal man yunkirul karamat. Kelompok yang pertama yang menolak mengingkari keberadaan karamah. Wa humul mu'tazilah yunkiruna karamatil awliya. Siapa mereka? Mereka adalah mu'tazilah yang mengingkari karamahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulun laisa hunaka karamatu wala khawariq. Ini mereka, tidak ada karamah, tidak ada khawariq. Li'annahum ya'tamiduna 'ala 'uqulihim wala ya'tamiduna 'ala al-adillati fayunkiruna al-karamat. Apa yang mendorong mereka? Sebab mereka itu selalu bersandar kepada akal-akal yang pendek dan tidak bersandar kepada adillah an-nusus minal kitab wa sunnah. Sehingga berangkat dari ini mereka menolak dengan mudahnya karomah tersebut. Al-tarfu tsani fariqun ghala fi itsbatil karamat hatta addu makhariq as-saharah wal kahanah was-sufiyah karamat. Kelompok yang kedua terlalu ekstrim dalam menetapkan karomah, sehingga mereka barakallahu fikum menganggap hal-hal di luar kebiasaan manusia yang dilakukan oleh mereka para dukun, tukang sihir dan sufiyah, tarekat-tarekat sufiyah, itu mereka klaim sebagai karomah. Wahiyah khawarik syaitaniyatun walaysat karomah. Hakikatnya itu adalah syaitaniyah, permainan-permainan para setan dan bukan karomah. Ha'ula ghalau fi isbatil karomat hatta i'taqadu anna kulla syai'in yukhaliful 'ada fa huwa karomah. Mereka terlalu ekstrim dalam menetapkan karomah, sampai-sampai mereka meyakini segala sesuatu yang di luar kemampuan manusia dan siapapun yang melakukannya itu karomah. Walau kana jarun alayyati sahir wa kahin wa musyrik, sekalipun itu terjadi di tangan mereka orang-orang kafir, tukang sihir dan para dukun, fayaqulun hadhi karamah, tetap mereka menghukumi karamah. Walidzalika ya'budunal qubur wa yaqulun inna sahibaha hasala lahu karamat wa hasala lahu kadza wa kadza wa yatlubuna minhu al-madad wa hadha qulun fi ashabil karamat. Mereka mengomentari para penyembah kuburan, kemudian mereka mengviralkan di khayalak rame barakallahu fikum zaman kita melalui medsos dan seterusnya, bahwa sahib hadzal kubur benar-benar dikaruniai karomah, terjadi demikian-demikian, keluar cahaya jam 1 malam, cahaya yang menyinarinya. Barakallahu fikum. Itu ketika sholat di situ ada yang membisikkan one seat, bisikan-bisikan. Maksudnya hasla kalahu kadza wa kadza. Seterusnya. Itu semua permainan-permainan dari mereka. Al-Thalith ahlu sunnati wal jamaah, yaitu mereka ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana mereka menyikapi karamah? fayatawassatun, mereka berada di pertengahan. Dan ini sikap mereka fi kulil umur, di setiap perkara apapun. Karena agama ini Allah Subhanahu wa taala turunkan agar dianut, dipeluk dengan pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tidak kebablasan, garis nih, bablas, dan juga tidak mengabaikan, meremehkan. Yusbituna al-karamat as-sahihah. Mereka menetapkan karamah yang benar. Amma khawarik asyaitan atau syaitin, wa ma yajri ala yadi syaitin, fahadhi laysat karamat. Adapun yang terjadi barakallahu fikum di tangan-tangan mereka, para setan, ini bukan karamah. Wa innama hiya syaitana wabtilaun, wamtihan, ini ujian. Faqad yatiru sahir fil hawa wa yamshi 'alal ma' wa yasullu asya. Terkadang mereka bisa terbang. Salatnya tidak perlu ke Ka'bah. Kalau ke Ka'bah, barakallahu fikum, tidak perlu naik pesawat. Kenapa bisa terbang? Cukup sajadahnya digelar. Yatir fil hawa. Nanti subuh sudah sampai rumah. Barakallahu fikum. Atau berjalan di atas air. Mobil-mobil pada kebanjiran, enggak bisa lewat. Mobilnya barakallahu fikum di atas air. Wa yahsulu lahu asya, dan seterusnya. Lihat amalan dia. Kata para salaf, jangan tertipu. Bagaimana kesehariannya? Jika itu adalah orang soleh, barakallahu fikum, maka itu karamah. Dia menjaga perintah-perintah. Orang soleh, bertauhid, karamah. Dan jangan disembah dia. Barakallahu fikum. Nanti akan kita lewat. Tanya apa amalannya. Sharing. Barakallahu fikum. Bukan disembah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Walakin hadza bi fi'li syayatin. Perhatikan amalannya, kesehariannya. Jangan tertipu dengan mereka. Faqad yukhbiru an asya ghaibah, atau boleh di kesempatan waktu dia mengkhabarkan beberapa peristiwa-peristiwa yang ghaib. Sebelum datang ke rumahnya, barakallahu fikum, dia sudah mengetahui di perjalanan. Ketika tiba orang ini, ya nebak-nebak lah gitu. Tadi di jalan mampir ke sana kan. Ghaib. Barakallahu fikum. Ya seperti itulah, nebak-nebak. Yukhbir an asya ghaibah. Dilihat siapa orangnya. Segitu orang soleh, barakallahu fikum, di atas tauhid, jauh dari bid'ah. Karamah bagi mereka sahihah. Lianna syayatin tukhbir idha huwa abadahum wa khoto'allahum khodamuhu. Perhatikan, jangan tertipu dengan mereka-mereka itu, sebab setan-setan mengkhabarkan berita kepada mereka. Barakallahu fikum. Jika itu menyembahnya, tunduk kepadanya, setan itu, jin-jin akan mengabdi kepadanya. Karenanya mereka semakin kufur, semakin sakti. Tukang sihir, dukun itu semakin kufur, semakin sakti. Antum bacok, antum tembak, enggak mati dia. Barakallahu fikum, karena dibantu. Ya, sudah dilayani. Ya, oleh mereka-mereka setan-setan itu. Ya, sudah mengabdi kepadanya. Ya, mereka sudah mengabdi kepada setan, setan pun mengabulkan permintaan. Ya. Apa kata mereka? Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana allazi ajjaltana. Al-An'am 128. Wahai Rabb kami, sebagian kami telah menikmati, ya, barakallahu fikum, bagiannya masing-masing, bersenang-senang, ya, istimta, dan sebagian kami pun telah mencapai target yang telah engkau tetapkan untuk kami. Fa idza taqarraba al-insi ilal jin wa khata'a lahum khadamu. Jika manusia ini takarrub menyembah jin, maka si jin akan mengabdi kepadanya, menjadi pelayan. Wa hum yaqdirun ala ma la yaqdiru alil ins, dan mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh al ins, dan mereka hak alam mereka ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, barakallahu fikum. Fayadhunnul jahil anna hadhi karamah, sehingga banyak yang tertipu, yang terkecoh, ini karamah. Wa hiya laysat bi karamah, padahal bukan karamah. Wa inna ma yasyaitana, setan. Fayajibu tanabbuh li hadha fi umurin fal karamatu la tunfa mutlaqan wa la tusbat mutlaqan. Karamah itu tidak bisa ditolak dan ditetapkan secara mutlak. Wa inna ma yufassalu fiha fayakunul insanu ala basirah. Yang benar adalah ditafsil, dirinci. Kalau itu yang melakukan adalah orang soleh, dikenal tauhidnya, dikenal ibadahnya, zuhud, warok, dan seterusnya. Isbat, karam. Barakallahu fikum. Tetapi jika selain mereka, maka tetapkan, itu adalah setan. Wa qawluhu wa ma lahum minal mukasyafat, mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki firasah, yakni al-firasah. Yu'tillahu ba'dul mu'minin firasah yatafarrasu fil asya wa tasulu kama tafarrasaha. Firasat Allah Azza wa Jalla berikan kepada sebagian mereka hamba yang beriman, ya, sehingga dengan firasatnya itu benar, ya, sejalan dengan apa yang dia barakallahu fikum dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, terjadi apa yang terjadi sesuai dengan realita. Baik. Orang illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'a wa la yutlabu minhum ma la yaqdiru alaihi illallah. Ini yang penting. Pelajaran apa ini? Tauhid. Setelah kita menetapkan karomah bagi mereka, kata Syekh, sama sekali mereka tidak berhak untuk diibadai. Dan ini yang terkicoh kebanyakan dari kita manusia, orang-orang muslim. Alasannya menghormati, alasannya memuliakan. Benar, Islam memuliakan mereka, Islam menghormati mereka, ya, tetapi tidak sampai merintahkan untuk menyembah. Ya. Barakallahu fikum. Walayutlab minhum ma la yaqdiru alillallah. Juga mereka-mereka itu, barakallahu fikum, tidak bisa Anda mintai dengan permintaan yang itu tidak mampu untuk mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaqul fadilatul syekh hafizallahu ta'ala, hadza ihtirazun minal muallifi rahimallahu ta'ala wa huwa raddun 'ala alladziina yaghluna fi ashabil karamat. Ini pengecualian dari beliau dan sekaligus meluruskan faham mereka-mereka yang terlalu ekstrim dalam menyikapi karamah. Wa ya'budunal awliya was solihin min dunillah wa yaqulun lahum karamat. Barakallahu fikum. Ini yang diperangi oleh mereka ahlu sunnati wal jamaah. demi memurnikan akidah tauhid, demi menjaga barakallahu fikum kelurusan manhaj nah anak-anak muda kita. Ashabul Kahfi demi berada di atas ril tauhid, mereka jaga akidah mereka di dalam gua. Zaman kita ya di pesantren mondok, di mana lagi ya, kita mau menjaga akidah. Sementara di luar sana kama ta'lamun ya, seperti itu kondisinya. Mau sekolah di mana lagi mas? Nah, mau memilih keluar ya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah ya, memberikan terbaik ya, barakallahu fikum untuk sahabat Ansor di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta ya, perang ya, barakallahu fikum Hunain ya. Protes ya. Artinya apa? Kita pulang ke rumah membawa Al-Qur'an, membawa kitab, membawa hadis, itu tentu lebih jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang pulang ke rumah dengan membawa pajero sport, membawa kendaraan yang mewah, sekian jabatan mereka bawa ke rumah, sekian harta emas, sekian tumpuk, sementara kita pulang bawa kitab ya. Ini lebih baik. Nangis itu sahabat Ansor barakallahu fikum. Ajibu ya ma'asyar Ansor, Ansor ya, ajibu ya, bukankah Anda pulang membawa aku ke rumah-rumah kalian sementara mereka menuntun untanya ya. Barakallahu fikum ya, lebih baik. Khotifiddin rahimani wa rahimullah, itu yuktab bima'idhahab, bisa dan tolong diabadikan dengan ma'udhahab, dengan tinta emas. Pelajaran berharga. Kita hafal satu ayat. Khairun minat dunia ufiha. Ini satu juz, 30 juz. Barakallahu fikum. Khatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kama alaihil kuburiyun alladhina yataqarrabuna ilal amwat wa yataqiduna fi ba'dil ahya annahu wasala ila darajatin yastati'u fiha an yansurahum wa an yu'tiyahum asya' la yaktiru alaiha illallah bina'an ala anna lahu karamat fa yaqulun inna lahu karamat wa hadha dalilun ala annahu yanfa' wa yadur. Ini manusia yang terkecoh ya, barakallahu fikum padanya. Mereka selalu berdalil ini karomah, karomah, karomah, karomah. Sementara mereka meminta sesuatu yang tidak mampu mewujudkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kepada ashabul kubur ya. Dengan hujah ini kan karomah, karomah, karomah ya. Silahkan ya. Pada ujungnya kita akan barakallahu fikum berkumpul, bertemu bersama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu keyakinan Anda silakan. Ya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Fal muallif rahimahullah taala yarut wal haula. Ini yang diperangi oleh mereka al muallif. Yang kemudian dituduh ya, macam-macam oleh mereka. A'da'uddin, a'da'usun. Ya. Wa ghalaba ma'alaihil kuburiyun mabniun ala hadzal waham wa ghalib ma'alihil kuburiyun mabniun ala hadzal waham ya. Para penyembah kuburan itu mereka bersandar kepada argumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, waham. Al ghulu fi ashabil karamah, terlalu ekstrim dalam menetapkan karamah. Fa nahnu nuhibbu sholihin wal ladzina tajri ala aitihim karamat nuhibbuhum wa nujilluhum wa naqtadi bihim walakin la nu'tihim syai'an minal ibadah kama yaf'aluhu al-khurafiyun. Kita kata Syekh mencintai mereka orang soleh ya, karena karomah yang ada pada mereka. Kita mencintai mereka, mengagungkan mereka mencontoh amalan mereka yang mereka lakukan. Tetapi ingat, sama sekali kita tidak memberikan sesuatu apapun peribadatan kepada mereka. Ya, sebagaimana dilakukan oleh mereka al-khurafiyun. Qauluhu min haqqillahi ta'ala wa haqqullahi huwal ibadah. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, wa haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tunaikan adalah kita beribadah kepadanya, bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu apapun. Allah Ta'ala alam bisawab hadzal qadar kifayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.